malutmu di remang kabutmu di tabir mega-megamu ku melihat dua tangan di balik Engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu di remang kabutmu di tabir mega-megamu ku melihat dua tangan balik punggungmu. Oh, oh, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Harus menanti satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Bersabarlah, ku harap dirimu dapat mengerti. Terima kasih. terus menanti. Satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Terima kasih. wajah hitam. Meski air mata darah kau curahkan, meratapi diri bukan jalan terbaik untuk tetap berdiri. Untuk dirimu, ku percaya padamu.

hatiku kini terluka. Hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Untuk merenungi